jerau. Selendang pelangi rupane biru suwe ombo dang tondomono. Aku rabi ora milih sing ayu, senajan elek-elek pokoke pinter nyitak foto. Sing penting gotong royong. Nyitak foto oleh 2000 bojo pusing kerja aku sing turun. Ini kata tidak ya. Ayo podo ngejar sing ketinggalan perune kanggo rantas anane kapo podo sekolah kudu sing sregep sinau supaya bisa keturutan cita-citamu kene kanggo conto kanca lan kancamu sing tak jaluk ae ojo niru aku biar aku naik sekolah ora tahu melebu apa maneh tepat dino malam minggu pake aku nyetil tapi oleh nyilih nek kancaku keturutan oleh kenalan arek ngomong sak ngomong mas aku cinta padamu nek kon pancen cinta dek ayo melo aku ayo nang pasar tak ngerombeng no clonoku ayo tak ayo matur-matur iso ayo. Ajar kenal karo aku, kenal sepisan komesem guyung, bareng tak lirik katue untung. Suwe ora padha ati koyo remuk, bareng kepethuk dadaku ditakuk. Kerjane gak dadi persoalan, sing penting kayane kalal, kenal sepisan gak menehi kabar, bareng ketemu aku dadak kayal-kayal. Suwe ora lali saben dino tak puja-puji, bareng ketemu rambute mrondoli. Juli re cari mambo wah sampun cekap pitungan kula menawi lepat nedi sepuro.